Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an warwa'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam matan Al-Usul Al-Thalatha. Beliau berkata, waqala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, sebelum kita masuki pembahasan atau ucapan Al-Imam Al-Bukhari, kita mengenal na'am kunyah beliau dan juga serta nama beliau. Al-Imam Al-Bukhari kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Namanya adalah Muhammad bin Ismail. Na'am, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dari negeri Bukhara. Bukhara ini terletak kurang lebih na'am dekat dengan negara Rusia. Na'am. Jadi seperti itu. Al-Imam Bukhari, siapa kunyahnya? Abu Abdullah. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Naam Al-Ju'fi Al-Bukhari. Naam. Dan beliau masyhur pengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Naam. Yang mana kitab tersebut termasuk apa? As-Sahul Kutub Al-Musannafah. Termasuk kitab-kitab yang dikarang, naam, atau yang ditulis yang paling sahih setelah apa? Setelah Al-Quranul Karim. Yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kemudian beliau menukilkan kalam beliau, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab, naam, al-ilm, yaitu ilmu sebelum berucap dan beramal. Apa maknanya? Maknanya, hendaknya seorang talib al-ilm atau seorang muslim secara keumuman, apa, dia memiliki ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kenapa? Dikarenakan yang namanya ucapan ataupun amalan itu tidak akan naam sahih atau tidak akan mencocoki Al-Quran dan Sunnah naam kecuali dengan ilm. Kecuali dengan ilm. Sehingga apa? Sehingga beliau mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap, punya ilmu. Sebelum beramal, punya ilmu. Agar apa? Agar tidak menyesatkan umat, tidak pula apa? Membikin kita tersesat. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Namun kalau kita perhatikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, naam, kita jumpai di sana lafaz naam serupa dengan ini karena beliau mungkin menukilkan dengan makna ya. Jadi beliau menukilkan dengan makna. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari itu lafaznya apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal gitu. Kemudian liqaulillahi ta'ala. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini beliau menambahkan apa? Wad dalilu qaulu ta'ala. Ya kan, di dalam matan itu wad dalilu qaulu ta'ala. Ucapan dalil ini bukan atau tidak tercantum dalam Sahih Bukhari. Tapi tujuan beliau bukan untuk mengurangi atau bukan untuk menambahi, bukan untuk merusak, tapi apa? Dalam rangka na'am memperjelas. Jadi biar nanti as-sami itu pendengar atau pembaca kitab ini lebih jelas itu loh. Liyakuna awdah, dalam rangka untuk lebih jelas. Jadi bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, bab yaitu berilmu sebelum berucap dan beramal, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Jadi beliau tambahi wad-dalilu. Aslinya kalau dalam Sahih Bukhari apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal liqawlillahi ta'ala, tanpa adanya ucapan ad-dalil. InsyaAllah mafhum insyaAllah. Tapi beliau mengucapkan ad-dalil tujuannya apa? Dalam rangka untuk menjelaskan agar lebih jelas. Dalilnya adalah, nah gitu. Naam, firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Mana syahidnya? Mana sisi pendalilannya? Naam, sebelum kita masuk ke sisi pendalilan, khitab di sini yang diajak bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'lam, ketahuilah. Namun ini juga mencakup umatnya. Untuk berilmu, mencari ilmu, menimba ilmu itu mencakup juga umatnya, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, naam sisi pendalilannya adalah fa'alam, qawlu fa'alam ni. Fa'alam, berilmulah engkau, ilmuilah atau ketahuilah, ini berarti dalil apa? Untuk berilmu. Nah, berilmu sebelum berucap dan beramal. Mana ucapannya? Mana amalannya? Mana dalil sini yang menunjukkan ucapan dan amalan? Ucapan la ilaha illallah. Nah, karena ucapan la ilallah mengandung ucapan juga. Keyakinan ucapan, nutkun. Iya kan? Karena yang namanya keimanan apa? Nutkun bilisan, wa'tiqadun biljanan, wa'amalun biljawarihi wal arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Naam. Jadi fa'alam itu adalah ilmu, dalil untuk ilmu. Kemudian mana? Al-qawl, qawlu la ilaha illallah. Kemudian mana amalannya? Wastaghfir dzambik, dan istighfarlah. Dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Yang namanya istighfar itu apa? Amalan. Orang beramal dan mengucapkan juga astaghfirullah, ya kan? Nah, astaghfirullah wa atubu ilaih, ucapan amalan. Karena yang namanya ucapan istighfar, astaghfirullah itu juga amalan lisan. Karena lisan kita juga bergerakan itu. Astaghfirullah, astaghfirullah azim. Bergerak kan? Bergerak, sehingga itu dalil untuk amal. Jadi ucapan fa'alam itu ilmunya. Berilmu dulu apa? Annahu la ilaha illallah, mengilmui bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Itu dalil ilmu ya. Kemudian wastaghfir lidzambik, dan beristighfarlah engkau untuk dosamu. Istighfar sini mencakup apa? Ucapan dan amalan. Astaghfirullah itu ucapan. Kemudian amalannya apa? Amalul lisan. Astaghfirullah. Ketika orang mengucapkan astaghfirullah, dia beramal dengan amal lisan. Karena lisannya tergerak. Astaghfirullah al-azim. Naam. Jadi dalilnya untuk ilmu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk amal, ucapan dan amalan mana? Naam, sebelum berucap dan beramal, sebelum beristighfar ini. Karena istighfar mencakup dua perkara. Orang ketika istighfar itu ada ucapan astaghfirullah. Nah, ucapan ini apa? Amalan juga, karena lisannya tergerak. Astaghfirullah al-azim. Lisannya tergerak berarti amalan lisan. Mafhum insyaallah, ini sisi pendalilannya. Kemudian fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian beliau rahimallahu Imam Bukhari memulai ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kenapa sih? Karena ilmu inilah yang sebagai cahaya. Karena yang ilmu itu cahaya. Orang ketika berjalan di muka bumi ini, orang ketika dia mencari ilmu dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, naam, atau dalam keadaan dia berdakwah, beramal tanpa ilmu, dia akan tersesat. Jangan seperti orang-orang apa kemarin itu? Seperti orang Yahud dan Nasara. Orang Yahudi, mereka apa? Maghdub. Mereka naam Allah Ta'ala murka pada mereka. Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang Nasara, sesat mereka. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Tapi kita tidak. Kita berucap, beramal dengan ilmu. Dan tidak kita berucap. Kita tidak mengucapkan, tidak mengamalkan kecuali dengan ilmu. Seperti itu. Naam. Karena ilmu ini adalah agama ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan. Inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya ilmu itu adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi ucapan Al-Imam Al-Bukhari sangat mulia dan sangat penting bagi kita semuanya, agar kita ini naam terbimbing dan senantiasa beramal, kemudian juga berucap dengan ilmu. Jangan sampai kita menyesatkan umat, jangan pula kita tersesatkan diri kita sendiri. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi, naam, itulah pentingnya al-ilm. Jadi di situ sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Naam, ini juga ada dalil keutamaan ilmu. Dan juga keutamaan ilmu, naam, yang namanya ilmu itu muqaddamun 'alal 'amal, didahulukan naam sebelum beramal. Jadi orang beramal itu biasanya sudah ada ilmu, sudah ada ma'rifah pengetahuan, atau sudah tahu sebelumnya hukumnya ini enggak boleh, haram, tinggalkan. Hukumnya ini halal, mubah, maka dilakukan. Kan itu naam, seperti itu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai daripada naam poin yang kedua, istilahnya adalah tahapan yang kedua. Naam, al-asl yang kedua berkaitan masalah ucapan beliau dengan lafaz i'lam. Karena beliau menyampaikan yang pertama, i'lamu rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ini kita anggap fasal yang pertama. Besok insyaallah masuk dalam fasal yang as-sani, itu fasal yang kedua, yaitu i'lamu rahimakallah annallaha naam i'lamu rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail salas wal amalu bihinna. insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sehingga kita sudah selesaikan pasal yang pertama mengenai kewajiban bagi seorang muslim mengetahui empat perkara, yaitu al-ilm, kemudian al-amalu bih, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian as-sabru 'alal adza fih. Empat perkara ini harus kita miliki biidznillah taala. Pertama ilmu, kedua beramal dengan ilmu, ketiga berdakwah, keempat bersabar di atas halangan rintangan yang kita dapatkan di dalam berdakwah. Wallahu taala alam shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.